kita mulai kumpul. Kau selalu di sampingku. Engkau cinta kepadaku. Bulan menjadi saksi. Kau berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari yang lain, ingkar akan janjimu. Sudah ada gantinya. Kau lupa kepadaku. Oh sungguh malah nasibku. Kini kau telah jauh. Cari janji, kau pergi tak kembali. Kepadaku bulan menjadi saksi. Padaku engkau berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari akan janjimu. Sudah ada gantinya. Kau lupa kepadaku. Oh sungguh malah nasibku. Cari